pagi dan mentari selalu hadir bagai harmoni. Karya indah persahabatan bersama meraih impian. Dipanceng waktu telah berbunyi, bersiaplah wujudkan mimpi. Berpegang tangan dan berdiri, teruslah melangkah ke depan. Kau teman sejati, ayo berdiri, siap melangkah meraih mimpi. Kau teman sejati, ayo berlari mengejar cita, wujudkan mimpi. Kau teman sejati. Seperti bintang dan malam hari, bersama dalam suka duka. Hidup ini sejati, ayo berdiri, siap melangkah meraih mimpi. Kau teman sejati, ayo berlari mengejar cita, wujudkan mimpi. Bebaskan, lepaskan mimpi yang ada di hatimu. Bebaskan, lepaskan teman sejati, ayo berdiri.